Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-78 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang an-nar atau neraka dan azabnya, bagian yang ketiga. Di antara makanan penduduk neraka adalah dhari'. Allah SWT berfirman, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari', yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Al-Ghashiyah 6-7. Ada yang mengatakan dhari' adalah nama tumbuhan berduri. Dan di antara makanan mereka adalah buah dari pohon zakum. Allah SWT berfirman, "Inna syajaratal zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun." Kagolnyil hamim, sesungguhnya pohon zakum adalah makanan orang yang sangat berdosa. Dia seperti cairan logam yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Ad-Dukhan 43-46. Dalam ayat yang lain Allah mengabarkan bahwasanya zakum adalah pohon yang keluar dari dasar neraka. Mayangnya seperti kepala-kepala setan, dan para penghuni neraka akan memakannya dan memenuhi perutnya dengan buah tersebut. As-Saffat 62-66. Allah juga menyebutkan bahwasanya setelah penuh perut mereka dengan buah zakum, maka mereka akan meminum dari air yang mendidih seperti unta yang sangat kehausan. Lihat Al-Waqi'ah 51-55. Di dalam surat Al-Kahfi 29 disebutkan bahwasanya setiap kali mereka meminta air minum, maka mereka akan diberi air minum seperti cairan logam yang mendidih, yang akan menghanguskan wajah-wajah mereka. Maksudnya, ketika air tersebut mendekat ke mulut mereka, dan ketika meminumnya, maka air panas tersebut akan memotong-motong usus mereka. Allah SWT berfirman, "Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum." Dan mereka akan diberi air minum yang sangat panas, maka air panas tersebut akan memotong-motong usus-usus mereka. Surat Muhammad ayat 15. Dan di antara makanan penghuni neraka adalah ghislin, yaitu nanah penduduk neraka yang sangat busuk baunya dan sangat tidak enak rasanya. Allah SWT berfirman, "Falaysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un." Maka tidak ada baginya pada hari ini teman dekat di sini, dan tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari ghislin, tidak memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Al-Haqqah 35-37. Pakaian mereka dari api dan tembaga panas. Allah SWT berfirman, "فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ." Maka orang-orang kafir akan dipotongkan bagi mereka pakaian-pakaian dari api. Al-Hajj 19. Dan Allah berfirman, "سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ." Pakaian mereka dari tembaga panas, dan api akan menutupi wajah-wajah mereka. Ibrahim ayat 50. Kulit penghuni neraka yang begitu tebal akan matang. Namun, setiap matang, Allah akan mengembalikan seperti semula supaya dia merasakan azab kembali. Lihat An-Nisa 56. Isi perut mereka akan meleleh dan kulit mereka akan hancur setelah disiram dengan air panas. Dan mereka akan dipukul dengan palu-palu dari besi setiap kali mereka berusaha untuk keluar dari siksa. Al-Hajj 19-22. Di dalam neraka, mereka akan diseret di atas wajah-wajah mereka. Allah berfirman, "Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim." Pada hari di mana mereka akan diseret di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka. Al-Qamar 48. Wajah mereka akan menjadi hitam. Ali Imran 106. Leher mereka akan dibelenggu dan kaki mereka akan dirantai, kemudian diseret di dalam air yang mendidih dan dibakar dengan api. Lihat Ghafir 71-72. Demikianlah pedihnya azab bagi penghuni neraka. Mereka berteriak meminta kepada Allah supaya dikeluarkan dari neraka dan beramal saleh. Allah berfirman, وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. Dan mereka berteriak di dalam neraka, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami, maka kami akan beramal saleh, amalan yang lain dari apa yang sudah kami amalkan. Fatir 37. Namun, permintaan mereka tidak berarti. Mereka juga meminta kepada para penjaga neraka, supaya mereka berdoa kepada Allah agar meringankan azab bagi mereka, meskipun hanya satu hari, supaya mereka bisa istirahat. Ghafir 49. Namun, permintaan mereka tidak membawa hasil. Mereka juga berkata kepada malaikat Malik, malaikat penjaga neraka, supaya Allah mematikan mereka saja. Allah berfirman, وَنَادَوْ يَا مَالِكْ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكْ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Dan mereka memanggil, wahai Malik, hendaklah Rabbmu mematikan kami. Malik berkata, sesungguhnya kalian akan terus tinggal di neraka. Az-Zukhruf 77. Mereka tidak akan keluar dari neraka, tidak akan diringankan azabnya, dan tidak akan dimatikan. Balasan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah, Rabbul Alamin. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.